Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, sajian di dalam asal jurumiyah al-munada khamsatu anwa' al-mufradul alam والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والمشبه بالمضاف. فما المفرد العرم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين. Nahu ya Zaidu, ini contoh yang mufradul alam. Wa ya rajulu, ini contoh nakirah maksudah. Qala wa thalathatu baqiyatu mansubatun la ghair. Adapun tiga yang lainnya ya nakirah ghair maksudah, kemudian mudhaf, kemudian musyabbah bi mudhaf, mansubatun mansub la ghair. Qala Syekh rahimahullahu taala, qala mu'allif rahimahullahu taala, babul munada. Al munada yakni al mad'u, yang dipanggil, yang diseru, yang dipanggil. Hadza fil lughah, secara bahasa munada maknanya adalah al-mad'um. Wa ma fil istilah, adapun dalam istilah, jadi istilah nahwiyin, fahuwa al-mad'u alladhi iqtarana bidu'ahi ya an-nida aw ihda khawatiha. Dalam istilah nahwiyin, munada adalah yang dipanggil yang mana panggilannya bergabung atau bergandengan dengan ya nida atau salah satu dari akhwat ya an-nida, yang dipanggil dengan salah satu huruf nida, yakni ya nida atau salah satu dari akhwatnya. Ya an-nida, misal ya rajulu tadi, atau ihda akhawatiha misal ay rajulun, ay bima'na huna bima'na iya. Warubbama yunada bilhamzah fayuqal rajulu, bisa ya rajulu atau ay rajulu atau rajulu dengan ya, dengan ay atau hamzah. Kaqali syair adzalumu, adzalumu ini bermakna ya zalumu, wahai seorang yang banyak berbuat zalim, wahai seorang yang banyak berbuat zalim. Adzalumu inna musabakum rajulan ahdas salama tahiyatan zulmun. Adzalum, yakni bermakna ya zalum. Idzan dengan demikian tasyarah rahimahullahu taala, adawat nida yakni hamzah, contohnya tadi adzalumu, waliya tadi contohnya ya rajulu, wa ai yakni contohnya ai rajulu. Yaqul rahimahullahu taala, والمنادى خمسة أنواع. المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة الغير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. المفرد العلم مثل زيد، عمرو، بكر، Khalidun. Wamas badali, nama-nama yang ada yang kita tahu. An-nakirah maksudah contohnya, misal rajul. Ta'ni rajulan mu'ayyanan. Lafad dan lafad nakirah, bentuk kata nakirah, tetapi engkau maksudkan dengannya seorang tertentu. Takulu ya rajulu. Iya, walaupun dengan bentuk nakirah, tapi engkau katakan untuk memanggil orang tertentu. Ya rajulu. Wamil, misal sahs. Ya sahsu. Bentuknya nakirah, tetapi ta'ni, engkau inginkan dengannya sahsan mu'ayyadan. Takulu, ya sahsu. Hadihi nakiratun maksudah. Walaupun bentuk katanya nakirah, tapi engkau maksudkan dengannya orang tertentu. Engkau tuju dengannya orang tertentu. Ya kaumu. Ya kaumu. Kaum bentuknya nakirah. Tetapi turid kaumun ma'ayyanin. Engkau inginkan kaum tertentu. Ini contoh nakirah. Maksudah. Ya dia bentuknya nakirah, tapi engkau inginkan dengannya pihak tertentu. Qala rahimahullahu ta'ala, wala farqa fil nakirati ghair maqsudati bain al mufrad ad dal al wahid wa bain al musanna ad dal al itsnain wa jam' ad dal al tsalatsah. Tidak beda apakah nakirah ghair maqsudah ini dengan menggunakan isi mufrad atau musanna atau jamak. Iya, kalau diinginkan dengannya pihak tertentu maka dia mabni. Rahimahullahu ta'ala, yang ketiga adalah an-nakirah ghairul maqsudah, yakni an yunadiyal insanu shakhsan nakiratan la yaqsuduhu bi'ainihi. Jadi seorang memanggil yang lain dengan bentuk kata nakirah dan tidak memaksudkan pihak tertentu dengannya. Misal contohnya, an yaqula al-a'ma ya waladan dullani. Ya waladan dullani. Yang penting walad. Waladan nakirah. Tapi di sini ghairu maqsudah. Beliau maksud dengannya siapapun dari anak-anak yang bisa bantu, yang bisa menunjukkan jalan, beliau minta untuk membantu. Ya waladan dullani. Beliau maksudkan dengannya semua anak yang bisa membantu, maka beliau minta bantuan untuk menunjuki jalannya. Atau ya rajulan dullani. Beliau berkata di hadapan banyak orang, ya rajulan dullani. Rajulan, nakirah ghairu maqsudah. Karena beliau maksudkan dengannya, si buta ingin dibantu untuk tunjuki jalan oleh siapapun, laki-laki dewasa yang sudah yang ada, yang mau bantu, menunjukkan jalan, beliau ingin bantu. Ya rajulan dullani. Tidak ditujukan untuk pihak tertentu, tapi semua yang mendengar, yang bisa bantu, beliau ingin dibantu. Atau ya sami'an qadi'tu. Ya sami'an dengan nakirah dimansubkan dia nakirah ghair maqsudah. Beliau tujukan dari semua yang mendengar ucapannya, ya ini beliau maksud dengannya, ya tidak ditujukan kepada pihak tertentu tapi kepada semua yang dengar. Hadihi nakirah ghair maqsudah. Walfarqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, perbedaan antara nakirah maksudah dan nakirah ghair maksudah. Walfarqu bainahuma ini, farak baina nakirah, maksud dan ghair maksudah. Annaka idza qulta ya rajulu dengan mabni dhamm dengan nakirah maksudah, kaannaka tushiru bisbi'ika ilaihi taksiduhu. Kalau engkau katakan ya rajulu dengan niat nakirah maksudah, itu seakan-akan engkau beri syarat dengan telunjukmu ya kepada orang tertentu yang kau tuju. Ketika memanggil ya rajul, seakan-akan sambil menunjuk orang tertentu ya yang kau maksud. Itu nakirah maksudah. Fa idza qulta, tapi kalau kamu mengatakan ya rajulan aghithni fa inni atshan. Ya. Kalau di sini rajulan tidak engkau tunjukkan dengannya pihak tertentu. Tidak engkau tunjuk dengannya orang tertentu. Yang jelas siapapun laki-laki yang bisa membantu dia memberi minum, ya, itu yang dimaksud. Hadhi nakirah ghairu maqsudah. Qala al-mudhaf, yang keempat adalah mudhaf. Misal ya Abdullah, ya Gulam Zaidin, ya Abdurrahman, di sini mansub. Abda, ya Abdullah, Gulama, ya Gulama. Ini semua mansub karena dia munadanya mudhaf. Yang terakhir adalah asy-syabih bil mudhaf. Apa itu asy-syabih bil mudhaf? Ini seperti dalam bab sebelumnya, dalam bab la nafiyah al-jins. Sabaqa fi bab la nafiyah al-jins wa huwa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nah. Yaitu terkait dengan dia sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Walaupun bukan mudhaf ilaih, tapi kata tersebut adalah penyempurna maknanya. Misal antakul ya tali'an jabalan. Tali'an jabalan syabih bil mudhaf. Karena jabalan ini menyempurnakan makna di tali'an. Ya tali'an jabalan ihmilni ma'ak. Asyahid tali'an. Tali'an di sini munada. Mansub. Kenapa mansub? Karena dia syabih bil mudhaf. Kenapa syabih bil mudhaf? Karena bersambung dengan dia, terkait dengan dia satu kata ini jabalan yang menyempurnakan maknanya. Ta'allaqa bihi syai'un min tamam ma'nah. Wa taqulu ya taliban lil ilmi. Ya taliban lil ilmi. Taliban di sini munada mansub. Kenapa mansub? Karena dia munadanya musyabbah bil mudhaf. Kenapa dikatakan musyabbah bil mudhaf? Karena ya taliban ilmi, ya, terkait dengan taliban sesuatu yang menyempurnakan maknanya itu lil ilmi. Lil ilmi, ya, ini menyempurnakan makna taliban. Sehingga dikatakan syabih bil mudhaf. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza aidan, yani taliban lil ilmi, juga syabihun bil mudhaf, contoh syabih bil mudhaf, li'anaka lam taqsud wahidan mu'ayyanan. Namun Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum.